لكونه يسرع إليه الإسكار. Terlalu cepat proses fermentasinya dan berubah menjadi khamr. Kalau ada benda-benda yang disebutkan kemarin itu, barakallahu fikum, benda-benda yang dulunya orang pakai untuk merendam dan berubah menjadi apa? Menjadi khamr. Baik. Kemudian pada saatnya nanti, insyaallah ada beberapa bab setelahnya ini diperbolehkan ulang karena orang sudah barakallahu fikum sudah jauh dari kebiasaan minum khamr. Mereka biasa minum khamr, paham barakallahu fikum. Kemudian untuk diharamkannya melalui tahapan-tahapan. Pada saat betul-betul diharamkan, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang orang untuk merendam benda-benda tadi itu, barakallahu fikum, barang-barang tadi itu seperti madu, kismis, korma, dilarang direndam di tempat-tempat yang telah disebutkan karena terlalu cepat berubah. Boleh jadi mereka tidak sadar mereka telah meminum khamr, barakallahu fikum. Tapi kalau di tempat-tempat yang selain yang disebutkan, biasanya nanti setelah 2 hari atau 3 hari baru dia berubah menjadi khamr atau beberapa hari. Baik. Sementara kalau baru 1 hari masih boleh diminum. Tapi setelah lama mereka sudah tahu dan sudah hilang kebiasaan itu dari mereka, maka boleh kembali merendam di wadah-wadah tersebut dengan catatan selama tidak memabukkan, selama belum menjadi atau berubah menjadi khamr. Masya Allah. Qala rahimahullahu ta'ala haddathana Hafs ibn Umar qala haddathana Syu'bah an Abdullah ibn Abi Safar an Syabi an ibn Umara an Umara qala al-khamru tusna'u min khamsah. Dari Umar mengatakan bahwa khamr itu dulunya dibuat dari 5 jenis bahan. Baik. Zabib dari apa? Zabib itu kismis, anggur yang dikeringkan. Anggur yang dikeringkan ini bukan dengan cara dijemur. Paham barakallahu fikum. Kismis ini bisa diperoleh dengan cara mengangin-anginkannya, bukan menjemurnya. Orang-orang Yaman mereka memiliki rak yang terbuat dari besi. Kemudian mereka membuatkan atap. Rak-rak ini mereka gantung padanya panenan anggur mereka. Mereka simpan di atas loteng mereka, di atas atap rumah mereka. Angin itu lalu lalang, tidak terkena langsung matahari. Kapan terkena langsung matahari, dia akan mengeras dengan sangat buruk, tidak bagus. Barakallahu fikum. Tapi kalau cuma sekedar dihembus oleh angin, dia akan mengerut. Kadar airnya mengurang sehingga apa? Dia barakallahu fikum sangat manis. Ya, seperti kismis yang barakallahu fikum yang biasa kita beli untuk kita makan, bagus juga kismis ini untuk kita konsumsi. Barakallahu fikum, memiliki kemanfaatan kuat. Jadi orang-orang Yaman biasa membawa kismis di kantong-kantong mereka. Kalau ketemu dengan kita, biasa mereka pegang tangan kita, kemudian dia ngasih satu jumput, satu genggam kismis. Semacam cemilan-cemilan. Semacam sesuatu yang dimakan sambil kerja atau sambil melakukan sesuatu. Baik. Nah, ini tidak kita tidak dapati di tempat kita ini karena bukan sentra atau perkebunan anggur. Kalau kita berada di tempat-tempat perkebunan anggur, masya Allah, anggur itu sangatlah murah. Baik, anggur sangatlah murah. Jualan satu ember, satu baskom cuma berapa rial, baru dipetik. Barakallahu fiik. Dan bisa awet, tidak pakai kulkas, cuma kita bentang tali di dalam kamar dan kita gantung juga. Barakallahu fiik. Kena angin setiap hari. Semakin lama dia semakin mengerut dan semakin manis. Jadi, cuma di dalam kamar kita menggantung tali kemudian barakallahu fiik. Ya. Jadi, kismis dari anggur, dari bermacam anggur ini. Ada anggur kecil, ada anggur yang besar, ada yang ada biji, ada juga yang enggak. Barakallahu fiikum. Ini metode tradisional, mungkin secara modern lebih canggih lagi mungkin prosesnya. Pakai mesin, ya kan? Pakai mesin pengering. Kalau yang kita lihat di Yaman ya begitu modelnya, diangin-anginkan. Diangin-anginkan. Tapi memang banyak sekali, luar biasa banyak. Jadi selesai musim anggur itu luar biasa itu. Ratusan karung di pasar kismis luar biasa nih, karung-karung itu banyak sekali. Subhanallah. Kismis entah mau dibawa kemana itu kismis. Nah, diolah ulang mungkin untuk dijadikan apa, bahan kue atau apa, bahan makanan, karena di sana juga mereka kalau mereka masak nasi mereka taruh kismis. Paham berkelami kok. Tapi nasi-nasi kebuli ini, nasi apa macam-macam, ada kismisnya yang mereka masukkan, ikut sertakan. Walhasil barakallahu fikum. Baik. Kata Rasulullah, kata beliau, berkata al-khamru tusna'u min khamsa min az-zabib, dari kismis. Yani anggur kering bahasanya kita. Wa tamr, dari korma. Wal hintah, barakallahu fikum, hintah yakni gandum, wasyair, barley wal asal, dan dari madu. Qala rahimahullahu taala babu ma jaa fi man yastahillu al khamra wa yusammihi bi ghairi ismihi. Bab apa-apa yang datang pengkhabarannya dari Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang orang yang menghalalkan khamar dan menamakannya dengan bukan namanya. Barakallahu fikum. Baik. Ini pekerjaannya iblis. Paham? Menamakan sesuatu dengan bukan namanya untuk mengecoh orang, untuk menipu orang. Baik. Yang pertama kali melakukannya adalah iblis. Di dalam Al-Qur'an Allah Subhanahu wa taala mengatakan tentang buah yang dilarang. Paham berkelabiku? La taqrabaha dihi syajarata fatakuna minal zalimin. Kata Allah SWT, la taqrabaha dihi syajarata. Jangan kalian berdua mendekati apalagi makan pohon ini. Buah pohon ini. Baik. Datang iblis memberikan nama dengan syajaratul khuld. Pohon khuldi. Barakallahu fi. Syajaratul khuldi wa mulkin la yabla. Barakallahu fi. Di ayat yang lain kata Allah Subhanahu wa taala, "Ma nahakum rabbukum an hadhihi syajarati illa an takuna malakain aw takuna minal khalidin wa qasamahuma inni lakum la minan ma'sih." Manhakwa, sambil merayu dia memberi nama pohon ini dengan pohon kekekalan. Baik. Dan mengatakan manhakum rabbukum an hadhihi syajarah. Tidak ada Allah Subhanahu wa taala melarang kalian untuk memakan buah pohon ini illa an takuna malakaini aw takuna minal khalidin. Karena Allah khawatir kalian menjadi malaikat atau kalian menjadi kekal di dalamnya gara-gara pohon ini yang kalian makan. Oh, bukan cuma sekedar merayu, bersumpah. Baik. Wa qasamahuma inni lakuma la minan nasihin. Dia bersumpah demi Allah, wallahi ana ini cuma sekedar memberi nasihat. Lah kalau penasihatnya ini kayak iblis, oh, luar biasa. Tapi bahayanya. Tapi penasihat banyak. Penasihat kebaikan dan penasihat kejelekan. Wallahu musta'an. Apalagi di zaman sekarang ini, barakallahu fikum. Tapi pezina diberi nama dengan nama lain, sehingga lebih, ya ini, lebih tidak sangar begitu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Khamer diberi nama dengan nama yang, bir. Tahu artinya bir? Bir itu kebaikan. Dia kasih nama kebaikan atau apa, kesegaran atau apa lagi namanya. Al-muhim, dia kasih nama dengan nama-nama yang la haula wa quwwata illa billah. Wa yusammihi bighairi ismihi. Enggak ada yang mengatakan khamr, enggak ada. Baik. Wallahu al-musta'an. Qala rahimahullahu ta'ala wa qala Hisham bin Ammar haddatsana Sadaqa ibn Khalid qala haddatsana Abdurrahman ibn Yazid ibn Jabbar qala haddatsana Atiyah ibn Qais al-Kilabi qala haddatsana Abdurrahman ibn Ghan al-Ash'ari qala haddatsani Abu Amir aw Abu Malik al-Ash'ari wallahu ma kadzabani wallahi afwan wallahi ma kadzabani sami'a an-nabiy sallallahu alaihi wasallam yaqul la yakunanna min ummati aqwam yastahilluna al-hira arira wal khamra wal ma'azif wa la yanzilanna aqwam ila jambi 'alamin yaruhu 'alaihim bisarihatin lahu ya'tihim ya'ni al-faqir li hajatin fa yaqulu irji ilaina ghadan fa yubayyitahumullahu wa yada'u al-'alama ويهو آخرين خردة وخنازير إلى يوم القيامة. Berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la yakunanna min ummati, akan ada nanti sekelompok dari kalangan umatku, yastahilluna al-hira wal harira. Taib, mereka akan menghalalkan perzinahan. Wal harira, mereka akan menghalalkan yang namanya al-harir, yakni kain sutra. Wal khamra, mereka menghalalkan khamr. Subhanallah. Khamr ini di mana-mana diminum, dikonsumsi. Di acara-acara di kota illa billah. Sudah terang-terangan orang meminumnya dan tidak ada lagi rasa malu. Baik. Dan bukan sedikit mudarat yang ditimbulkan dari minuman haram ini. Barakallahu fik. Bukan sedikit. Baik. Orang kalau sudah tidak ada akalnya, dia akan berlaku apa? Kalau antum dengar tengah-tengah malam rembak kuku, so itu dia. Barakallahu fik. Bataria-bataria. Suara baku ambek kurang lebih terkadang begitu. Dan orang-orang tabrakan, kecelakaan. Ya. Jadi, sekian persen dari kalangan orang-orang yang seperti ini modelnya. Barakallahu fiik. Bagaimana tidak tabrakan? Hilang akal barakallahu fiik. Semestinya barakallahu suba belok dia masih tere-tere. Barakallahu fikum. Hanya masuk got. Hilang akalnya. Konsentrasi, keseimbangannya sudah tidak ada. Jalan saja miring-miring. Barakallahu fikum. Baik. Dia akan memaki, dia akan mengumpat, dia akan melaknat, dia akan berdusta. Bahkan boleh jadi dia membunuh. Baik. Dia melakukan perzinahan dalam kondisi seperti itu. Makanya dikatakan Ummul Khaba'is, ibu atau induk dari kejelekan-kejelekan. Baik. Antum pernah dengar kisah barakallahu fikum seorang rahib yang dirayu oleh seorang perempuan. Memilih salah satu di antara beberapa yang ditawarkan. Berzina, membunuh anak, dan minum khamr. Berzina, membunuh, dan minum khamr. Apalagi yang lainnya. Ada beberapa yang di... Dia menganggap bahwa khamr, yakni barakallahu fikum, yakni lebih mending dari yang lainnya. Ternyata setelah dia minum khamr itu, dia melakukan semua. Dia membunuh, dia juga berzina, dia juga melakukan macam-macam. Allahul musta'an. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, akan ada dari kalangan umatku ini satu kaum yastahilluna al-hira. Mereka menghalalkan perzinahan. Wal harira, halalkan barakallahu fikum khamr. Khamr ini minuman keras. Wal harir apa? Wal harira ini apa? Kain sutra. Kain dari ulat sutra ini barakallahu fik. Ini diharamkan untuk laki-laki. Wal khamra wal ma'azif. Mereka mengharamkan menghalalkan khamr wal ma'azif dan alat-alat musik. Barakallahu fik. Alat-alat musik. Wala yanzilanna aqwamun ila jambi 'alamin yaruhu 'alaihim bi sarihatin lahum yatihim, yani al-faqir. Dan akan turun satu kaum ila jambi 'alamin, ke sisi alam, sisi sisi gunung atau tanda atau bukit. Yaruhu 'alaihim bi sarihatin lahum, sambil membawa gembalaan mereka. Yatihim ya'nil faqir, kemudian datang kepada mereka seorang miskin, seorang fakir, li hajatin, untuk meminta bantuan karena hajatan kebutuhannya tak terpenuhi, sehingga mereka minta-minta. Mereka pun mengatakan irji ilaina ghadan, kembali lagi, kembali saja besok kalian ke sini. Fayubayyitahumullahu wa yadha'al 'alama wa yamsahu akharin. Kemudian Allah Subhanahu wa taala mengadab mereka di malam hari. Barakallahu fiik. Wa yad'ul 'alama, di sini ayyuqi'uhu 'alaihim. Yani gunung tadi diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala dan menimpakan kepada mereka. 'Alam itu artinya jabal. Barakallahu fiik. Yang lainnya dilaknati oleh Allah Subhanahu wa taala dengan dijadikan mereka babi-babi dan monyet-monyet. Wallahul musta'an. Di sini kata Al-Hafidz rahimahullah ta'ala, wa fi hadzal hadithi wa'idun syadid ala man yastahid, ala man yatahayyalu fi tahlili ma yahrumu bi taghyirihi. Di hadis ini ada ancaman yang sangat keras bagi orang-orang yang melakukan hilah. Hilah itu tipu daya, makar, untuk menghalalkan sesuatu yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan cara merubah namanya. Dia rubah namanya sehingga orang terkecoh. Barakallahu fikum. Sehingga orang memakannya, meminumnya atau melakukannya. Wa annal hukma yaduru ma'al illah. Barakallahu fikum. Hukum itu sesuai dengan illahnya, alasannya. Apapun Anda, atau bagaimanapun Anda memberikan nama untuk khamr, selama dia itu khamr, ya tetap khamr. Mau Anda katakan air barokah misalnya, wal'iyadubillah, atau air kesegaran, atau macam-macam minuman ruh, minuman rohani kata dia, atau macam-macam yang mereka beri nama. Intinya adalah kalau memang minuman itu memabukkan, maka ya kata Rasulullah SAW, kullu muskirin khamrun, semua yang memabukkan khamr, apapun namanya atau orang menamakannya. Wal illatu bi tahrimil khamr al iskar, illah alasan diharamkannya khamr karena memabukkan. Pamahma wujidal iskar wujidat tahrim, selama minuman itu atau sesuatu itu memabukkan, maka hukumnya tetap lengket, haram. Walau lam yastamir al ism, walaupun tidak diberikan dengan nama khamr. Berkata Ibn al-Arabi, huwa aslu min fi anna al-ahkama innama tata'allaku bima'anil asma' la bi'alqabiha. Hukum itu ya berhubungan dengan makna nama itu, dan bukan barakallahu fikum lakabnya atau julukannya. Barakallahu fikum. Walaupun diberi nama dengan nama apa, ya tetap saja khamr. Taib. Demikian juga perzinahan. Taib. Mereka mengistilahkan kupu-kupu malam, mau kupu-kupu apalah. Taib. Mau kupu-kupu, mau kodok, mau apa, pokoknya selama itulah perzinahan, ya perzinahan apapun dan bagaimanapun. La haula wa illa billah. Sekali lagi, ini adalah ancaman yang sangat keras bagi orang-orang yang melakukan perbuatan. Baik. Qala rahimallahu taala, babul intibad fil au'iyati wat tawr. Bab intibad, sudah beberapa malam kita membicarakan intibad. Intibad itu nabada yang budu. Itu ada wadah kemudian ambil, namanya nabada yang budu nabi. Sesuatu yang dilemparkan masuk ke dalam wadah dan akan terendam dengan air yang telah ada di dalamnya. Menyabi, rendaman. Barakallahu fiik. Dan ini dilakukan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sekali lagi, ini minuman, ini minuman bagus. Barakallahu fiik. Rendaman korma, rendaman kismis, direndam ya, direndam. Semalaman, kemudian besok pagi baru kita minum. Masya Allah. Luar biasa manfaat. Baik. Akan beda seandainya kita makan langsung begitu. Beda. Baik. Babul intibad fil au'iyati wal wad wat tawr. Bab intibad, merendam di bejana-bejana dan tawr. Baik. Dulunya pernah dilarang, kemudian setelah itu dihalalkan, dibolehkan. Karena ada beberapa bejana dilarang karena terlalu cepat dia melakukan proses fermentasi. Ingat bahwa bejana-bejana mereka di zaman dahulu kala dari apa? Dari kayu-kayuan. Paham? Belum sama seperti sekarang ini dari barakallahu fikum, ya, dari melamin, dari kelak, dari macam-macam. Barakallahu fikum. Bejana-bejana mereka banyak-banyak yang terbuat dari kayu-kayu. Benda-benda yang bisa membuat rendaman tadi lebih cepat terfermentasi dan berubah menjadi khamr. Qala rahimallahu taala, hadatsana Qutaybah bin Sa'id wa hadatsana Ya'qub bin Abdurrahman an Abi Hazim qala sami'tu Sahlan yaqul ata Abu Usaid As-Sa'idi fadafa'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi ursihi fakanat imra'atuhu khadimahum wahiya al-arus qalat atadruna ma sakitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Taib. Angkak. Taib. Angkaktu lahu tamaratin min al-layli fi tawrin. Baik. Dari Sahal mengatakan ata Abu Usaid As-Sa'idi. Baik. Datang Abu Usaid As-Sa'idi pada Rasulullah SAW fi ursihi dan mengundang Rasulullah SAW dalam walimahnya. Abu Usaid walimah dan mengundang Rasulullah SAW. Fakanat imratu khadimahum, dan istrinya Abu Usaid ini yang baru saja dia nikahi sekaligus pengantin sekaligus yang menjamu tamu. Paham barakallahu fikum, yang menjamu tamu. Ini tidak masalah barakallahu fikum. Pengantin yang menjamu tamu enggak apa-apa. Wahyal arus. Istrinya sebagai pengantin dan dia juga yang menjamu tamu. Qalat atadruna ma sakitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dia mengatakan, apakah kalian tahu apa yang aku berikan minuman untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Angkatu lahu tamaratin min al-laili fi tawrin. Aku telah merendamkan untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beberapa biji korma dari sejak malam, dan besoknya aku suguhkan untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Coba enggak apa-apa barakallahu fikum. Terkadang kita makan korma karena bukan menjadi kebiasaan kita, korma ini. Makan 2 biji, 3 biji, upe manis sekali. Soda. Bukan kebiasaan kita makan korma sampai 10 biji sampai berkelabik. Maka kalau Anda mau mengambil manfaatnya silahkan apa? Rendam. Kalau enggak mampu untuk makan korma secara langsung, rendam. Sekarang kan korma-korma Masya Allah luar biasa. Dijual. Di mana-mana sekarang sudah ada penjual korma, beda zaman dahulu setengah mati, nanti ada orang pulang haji baru makan korma orang. Sekarang biar tidak haji-haji kita, makan korma terus kalau memang mau beli korma. Barakallahu. Ini termasuk barakallahu fikum, bolehnya merendam dan meminum, tentunya selama tidak memabukkan. Kalau direndam lebih lama lagi, apalagi dicampur dengan macam-macam, maka terjadilah proses fermentasi dan menjadikan khamr. Taib sesuatu yang memabuk. Taib barakallahu, kita cepat sampai sini. Subhanallah. Alhamdulillah. Antas.